Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca husulul ma'mul fi syarhi thalathatil usul, kemarin kita singgung bahasanya kewajiban untuk ma'rifatu dinil Islam bil adillah itu memiliki iskal, memiliki hal yang menimbulkan tanda tanya, dikarenakan ahlus sunnah menyatakan bahasanya iman orang yang taklid itu sah, dan dia taklid ikut-ikutan tanpa tahu dalil itu sah. Kemarin kita sampaikan taujih untuk hal ini antara akidah al-sunnah bahasanya iman muqallid itu sah dengan perkataan penulis matan salah satu usul wajibnya ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Taujih yang kemarin kita sampaikan dari Syaikh Salim Ibn Aid al-Hilali yaitu bedakan antara kewajiban dan keabsahan. Maka yajibu ma'rifatu dinil Islam bil adillah adalah kewajiban untuk belajar. Maka setiap muslim wajib belajar sehingga melek tentang Islamnya, sehingga mengetahui dalil kenapa dia berislam, kenapa dia demikian dan demikian. Namun itu bukan berarti bahwasanya iman tanpa mengetahui dalil itu tidak sah. Iman meskipun imannya orang yang beriman, Islamnya orang yang berislam tanpa tahu dalil itu sah. Kemudian taujih yang kedua yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Rais Al-Rais di syarah beliau untuk Thalathatil Usul, beliau katakan tentang wajibnya ma'rifatul Islam bil adillah, lakin yaitu huna iskalun. Dalam masalah ini ada satu iskal, satu hal yang mengganjal, wahuwa anal imam al-musannif rahimallahu qal, yaitu penulis mengatakan ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Makna hal ini wajibnya mengenal Islam dengan dalil itu bisa ditangkap anahu la yasihu at-taqlidu fi syariah. Tidak boleh taklid dalam syariat. Wa minhum man yaqul la yasihu at-taqlidu fil i'tiqad. Ada yang mengatakan tidak sah taklid dalam masalah akidah. Hadza dhahiru kalamihi, ini yang kita tangkap dari zahir perkataan penulis matan. Wa qawlu asy'ariyati. Jadi adalah pendapat Asy'ariyah. Wa huwa ahadul aqwali indal mu'tazilati, dan itu adalah salah satu pendapat mu'tazilah. Wa hum mukhtalifuna fi dhalika, dan mereka berselisih dalam masalah ini apakah sah taklid dalam akidah ataukah tidak sah. Faqad qala, maka penulis matan mengatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, maka gimana beliau katakan ma'rifatul Islam bil adillah kemudian menimbang bahwasanya tidak sahnya iman muqallid itu pendapat sebagian mu'tazilah, pendapat asy'ariyah, bukan pendapat ahlu sunnah. Maka al-jawab ala hadha, jawaban hal ini kita katakan inna murad al-imam al-musannif wallahu a'lam anak tiba al-amil al-alim, bahasanya ketika orang awam menghitung putih orang yang berilmu yang dia thiqai yukta baru, maka hal ini teranggap mengikuti dalil, karena pendapat orang yang berilmu terhitung dalil untuk orang awam. Fawwa yakul, maka beliau mengatakan maka orang yang berilmu mengetahui agama Islam dengan dalil syar'i yang telah dikenal, yang diantaranya adalah Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, perkataan sahabat, syariat, umat terdahulu dan yang lainnya. Adapun orang yang tidak berilmu itu orang awam, faqaulul alimi dalilun binisbatilahu. Maka pendapat orang yang berilmu adalah dalil untuk dia. Man dhanna, siapa yang menyangka bahasanya musannif rahimallah menginginkan dengan kalimat yajibu wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, menginginkan bahasanya annahu la yasihu taqlidu fil i'tiqad, tidak sahnya taklid dalam masalah akidah, faqad akhta'a khata'an bayyinan. Siapa yang menyimpulkan demikian, maka dia telah keliru nyata. Li anna hadza qaul ahli bid'ah. Karena tidak sahnya taklid dalam akidah adalah pendapat ahli bid'ah. Sebagian berupaya untuk mendalili hal ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas, bahasanya manusia akan ditanya dalam kuburnya tentang man rabbuka dan seterusnya. Di sana disebutkan fayaqulul munafiq wal kafir. Maka orang munafik dan orang kafir mengatakan ha ha aku tidak tahu. Maka dikatakan padanya engkau tidak tahu dan engkau tidak mau mengikuti. Lantas dipukul pakai palu dari besi. Nih, maka ini kemudian jadikan dalil bahasanya tidak mengenal Islam, tidak mengenal Islam dengan dalil menyebabkan tidak bisa jawab di alam kubur. Maka itu menunjukkan bahasanya tidak sah imannya muqallid. Fayuqal, maka kita dudukkan. Tidaklah keadaan orang yang disebutkan di hadis yang tidak bisa menjawab itu seperti keadaan orang yang memiliki satu pendapat tanpa alasan. Wa inama al-murad hurima al-jawab likufri. Namun maksud hadis orang tersebut tidak bisa menjawab karena kafirnya. Karena kafirnya, bukan karena masalah kemudian dia mengetahui Islam dengan adillah ataukah bukan. Dan ini diperjelas dengan tiga hal. Yang pertama, seandainya kita andikan ada orang kafir sebelum mati, dia duduk mengapalkan dalil-dalil, ya maka dia tetap tidak akan bisa menjawab di alam kubur. Karena jawaban di alam kubur itu tergantung iman, ya, bukan tergantung belajar dan menghafal dalil. Kemudian al-jawab atsani, jawaban yang kedua, bahasanya seandainya hadis tersebut tentang orang yang tidak bisa jawab di alam kubur dengan mengatakan haha aku tidak tahu, aku mendengar orang mengucapkan demikian lantas aku ikut-ikutan untuk menunjukkan tidak sahnya dalil muqallid, tidak sahnya iman muqallid, maka konsekuensi dari hal ini, siapa yang membangun akidahnya dengan taklid maka dia kafir. Artinya siapa yang punya akidah tanpa dalil maka dia kafir. Karena hadisnya cuma membagi manusia menjadi dua, muslim bisa menjawab, kafir tidak bisa menjawab. Dan ini beda dengan ungkapan penulis matan Salatatul Usul, karena beliau cuma mengatakan wajib mengenal Islam dengan dalil dan tidak menjadikannya sebagai dalil, tidak beliau jadikan sebagai syarat sahnya iman. Sehingga itu, jika demikian, tidak ada dalil dan tidak ada hubungan antara hadis Anas dengan maksud dengan kalimat penulis matan yajibu ma'rifatul Islam bil adillah. Di an-nadhir dalil, karena zahir dalil menunjukkan kalau itu adalah syarat sah iman. Sedangkan penulis matan cuma mengatakan itu wajib dalam iman dan bukan syarat. Walati yastaqimu ma'al wujub, dan ya, pendapat yang sinkron, kalau kita katakan wajib adalah jika seorang itu berilmu maka mengikuti dalil, jika seorang itu awam maka mengikuti orang yang berilmu, itulah dalil. Kemudian yang ketiga, penulis matan salasatal usul ada di antara ulama ahlu sunnah. Maka bagaimanakah mungkin kita nisbatkan pendapat Asy'ariyah yang menyimpang atau yang lebih jelek yaitu Mu'tazilah sebagai pendapat beliau? Nah, maka kalau taujih dari Abdul Aziz Ar-Rais ya dengan mengatakan bahasanya yang maksud bil adillah itu ya bukan dalil, ya tidak mesti harus sungguhan dalil. Namun ma'rifatul Islam bil adillah itu dalilnya itu tergantung kondisi orangnya. Untuk orang awam, ya untuk orang awam yang belum ilmu, ya pendapat dan perkataan orang yang berilmu, ustadz dan kiai itu dalil untuknya. Ketika dia berislam dengan mengikuti ustadz, dengan mengikuti kiai, ya maka berarti dia sudah berislam dengan bil adillah. Berarti dia sudah melaksanakan kewajiban yang wajib ma'rifatul Islam bil adillah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Faruknul awal. Ya. Kala syarih hafizallahu ta'ala, maka rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Pengertian syahadat adalah keyakinan yang kokoh. Walladhi yunbi' dan yang menceritakan pada kita keyakinan ini adalah lisan. Maka syahadat adalah keyakinan yang kokoh yang diungkapkan oleh lisan. Wa utliqa 'ala al-i'tiqad dan i'tiqad itu disebut dengan sebutan syahadat. Libayan untuk menjelaskan annahu la budda min al-i'tiqad al-jazim. Bahasanya harus ada keyakinan yang kuat. Karena yang namanya persaksian itu bergandengan dengan melihat yang dipersaksikan atau mendengarnya misalnya. Falamma urida maka ketika diinginkan bahasanya keyakinan itu adalah keyakinan yang kokoh, maka diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan kokoh yaitu syahadah atau persaksian. Dan inilah hikmah Allah a'lam kenapa disebut ya, ungkapannya adalah syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah dan bukan i'tiqad la ilaha illallah. Ukhtira maka dipilih kata-kata syahadat bukan kata-kata i'tiqad mimba bitaukid dalam rangka menegaskan dan memastikan hatta sampai-sampai ka'annaka seakan-akan anda mempersaksikan apa yang anda yakini. Walatitu syahiduhu dan apa yang anda saksikan dengan mata kepala itulah tasyhadu bihi yang anda persaksikan. Inilah makna syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maka rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Yang dimaksud dengan syahadat, inti yang diminta adalah keyakinan yang kuat. Tapi kenapa diksinya syahadat? Maka tadi dijelaskan syahadah itu dari kata-kata musyahadah artinya lihat dengan mata kepala. Lihat dengan mata kepala. Sehingga kalau orang itu lihat dengan mata kepala, orang ngomong A dan B tidak akan direspon dan dipedulikan. Saya lihat sendiri. Kalau itu demikian, maka ketika ada yang bilang itu tidak demikian, namun demikian, ini tidak demikian, namun demikian dan demikian, maka orang yang lihat sendiri tidak akan goyah. Terserah kamu ngomong apa, saya lihat sendiri dengan dua mata kepala ini, saya lihat sendiri demikian. Maka dipilihlah diksi syahadah untuk mengatakan bahasa keyakinan tentang la ilaha illallah dalam diri seorang muslim itu adalah seakan-akan sesuatu yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, yang tidak mungkin, yang tidak mungkin dia bisa goyah. itu ya, hikmah dibalik pilihan diksi syahadat. Ya, syahadat untuk la ilaha illallah, ya, padahal makna pokok yang diinginkan adalah keyakinan yang kuat. Kemudian di sini adalah ada permasalahan yang lain, yaitu dalam hadis Ibnu Umar, dua kalimat syahadat dijadikan sebagai satu rukun, satu nomor. Maka tidak dijadikan la ilaha illallah rukun sendiri, syahadat Muhammad Rasulullah rukun sendiri. Dengan pertimbangan objek yang dipersaksikan itu berbilang dan berbeda. Ini tentang tauhid, ini tentang kerasulan. Nah, ini dua objeknya kan beda. Kenapa tidak dijadikan sebagai nomor tersendiri namun menyatu? Maka jawaban untuk pertanyaan ini bisa kita jelaskan dengan dua penjelasan. Yang pertama, dua kalimat syahadat adalah sah, ya, asas sahnya amal dan diterimanya amal. Karena amal tidaklah diterima dan tidaklah sah kecuali dengan memenuhi dua kriteria, dua syarat diterimanya amal, ikhlas karena Allah, dan itu adalah realisasi dari la ilaha illallah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu realisasi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Maka jika dijumpai ikhlas berarti dilaksanakanlah syahadat la ilaha illallah. Jika dijumpai mutaba'ah berarti tahaqqaqat terwujudlah syahadat Muhammad Rasulullah. Fa idza kanat asyhadatani, maka jika dua kalimat syahadat ini adalah asas amal, maka sah kita jadikan dia satu rukun. Alasan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekedar penyampai dari Allah. Maka mempersaksikan beliau sebagai rasul dan sebagai hamba adalah penyempurna syahadat la ilaha illallah. Jadi seakan-akan kalimat syahadat yang kedua melengkapi yang pertama. Ya, karena hakikat rasul adalah sekedar penyampai, tidak berdiri sendiri, tidak membuat sendiri. Maka karena beliau sekedar penyampai, maka beliau menyatu. Nah, itu dua penjelasan kenapa ada dua kalimat dijadikan sebagai satu nomor untuk lima rukun Islam. Untuk salah satu dari lima rukun Islam, yaitu rukun syahadat. Adapun rukun Islam yang lain, maka akan datang pembahasannya ketika penulis membawakan dalil-dalilnya. Kemudian, maka dalil syahadat qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia. Malaikat juga bersaksi, orang-orang yang berilmu juga bersaksi, mempersaksikan itu semua. Qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. La ilaha illahu al-aziz al-hakim, dan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka penulis rahimahullah mulai dengan menyebutkan dalil lima rukun Islam dan ayat yang beliau bawakan, dalil-dalil syahadat. Ini satu ayat yang agung, dalat menunjukkan persaksian yang paling agung, persaksian yang diberikan oleh saksi yang paling mulia, dengan objek persaksian sesuatu yang paling agung. Persaksian yang paling agung, persaksian tauhid. Dan saksi yang paling mulia adalah Allah, kemudian malaikat, kemudian orang-orang yang berilmu. Di objek persaksian yang paling agung adalah la ilaha illallah. Dan makna syahida la ilaha illallah artinya hakama syahida, di sini maknanya ya hakama menetapkan hukum, a'lama memberitahu, wa akhbara dan mengkabarkan. Karena persaksian itu tak datang dengan makna ini. Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, yang dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i, yang merupakan cahaya hati dan kehidupan hati. Yang dimaksud dengan ulul ilmi adalah para nabi dan para ulama. Ini menunjukkan mulianya ulama. Dan wa ulul ilmi adalah dalil yang jelas tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, karena Allah Ta'ala ya, secara khusus menyebutkan mereka. Khassahum bidzikri, itu secara khusus menyebutkan mereka. Jadi khos dulu baru dikri, kemudian hum. Secara khusus menyebutkan mereka. Tuna baqiyatil basyar, bukan manusia yang lain. Walau kana, seandainya ada seseorang yang mendekati orang-orang yang berilmu fi hadza dalam kemuliaan, ini saya akan disebut bersamanya. Bahkan seandainya ada seseorang yang lebih mulia daripada orang-orang yang berilmu, tentu akan disebutkan. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan mereka secara khusus dan menggandeng persaksian mereka dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Fayasluh, maka layaklah ayat ini dijadikan sebagai dalil keutamaan ilmu dari dua sisi. Yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan mereka secara khusus tanpa manusia jenis yang lain. Maka yang disebutkan cuma orang-orang yang berilmu. Tidak disebutkan di sana pengusaha, pedagang, PNS atau yang lainnya. Lianna Allah lam yazku, maka Allah tidaklah menyebutkan manusia satupun kecuali orang yang berilmu. Fa'ina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dirinya yang suci, syahidallahu. Allah sebutkan malaikat. Wahum, dan malaikat bukanlah manusia. Dan Allah tidaklah menyebutkan dari manusia kecuali satu golongan saja, yaitu orang yang berilmu. Maka seandainya di antara manusia ada yang lebih utama dari orang yang berilmu, atau minimal semisal dan sederajat, niscaya Allah akan sebutkan. Sisi yang kedua, Allah Ta'ala menggandakan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah, dan ini adalah meninggikan orang yang berilmu. Haitsu, di mana mereka memberikan persaksian tentang uluhiyah Allah dan keesaan Allah dalam ibadah. Qa'iman bil qist, al-qistu artinya al-adlu, adil dalam ucapan, perbuatan dan dalam vonis. Ucapan yang adil artinya ucapan yang apa adanya. Ucapan apa adanya itu ucapan yang adil. Vonis yang adil tentu vonis yang juga sesuai dengan kenyataan. Dan perbuatan adil artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan porsinya. Qa'iman bil qisti artinya adalah hal lazimah yang melekat pada persaksian Allah. Artinya Allah berikan persaksian la ilaha illallah dalam keadaan Allah itu menegakkan keadilan. Dan bahkan Allah senantiasa menegakkan keadilan. Kemudian Allah ulangi tentang keesaannya di kali yang kedua dengan mengatakan la ilaha illahu al-azizul hakim. Kemudian di matan disampaikan, dan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan makna artinya makna syahadat la ilaha illallah, maknanya kata penulis matan la ma'budu bihaqqin illallah. Maka la ilaha itu maknanya la ma'budu. Karena asal makna ilaha adalah ma'lum. Ilahun itu maknanya makluhun, sebagaimana kitabun maknanya maktubun. Dari kata-kata aliyah ya'lahu ilahatan artinya menyembah, abada ya'budu ibadatan. Kata Allah dalam bahasa Arab artinya ta'abud, menyembah. La di sini la nafiyatul jinsi, dinamai juga di sebagian buku nahu dengan sebutan la tabri'ah. Maka jika seorang mengatakan la ilaha illallah, artinya dia berlepas diri dari semua hal, sesuma sesembahan illallah kecuali Allah. Kemudian ilaha adalah isim la, dan khobar la itu dibuang. Kenapa? Karena sudah diketahui. Dan para ulama nahwu mereka mentakdirkan khobar la dengan kata-kata mawujudun. Dan takdir ini tidaklah tepat. Tidaklah sah kita katakan tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Karena realitanya ada alihatun li'anna fihi alihatan mawjudatan kathiratan. Karena ada banyak ilah yang ada selain Allah. Ada pohon yang jadi ilah, ada batu, ada orang dan yang lainnya. Maka yang benar sebagaimana surat Luqman ayat yang ke-30, hal itu karena Allah adalah sesembahan yang benar. dan segala sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu sesembahan yang tidak benar, tidak berhak untuk disembah. Wa anna Allah wal aliyyul kabir, Allah maha tinggi lagi maha besar. Fahata takdir, maka takdir dengan mawjudun, la ilaha mawjudun illallah, itu tidak tepat. Masraf yang benar takdirnya adalah la ilaha hakun atau la ilaha ma'budu bihaqqin illallah. Ila artinya hasr, membatasi. Kata-kata Allah adalah badal domir mustatir yang terkandung dalam khobar la. Karena khobar la, jika kita katakan la ilaha ma'budun bihaqqin atau kita katakan la ilaha hakun fihi, maka dalam kata-kata hakun itu terdapat domir mustatir. Ini takdirnya huwa. Lantas kata-kata Allah itu badal dari domir ini. Inilah i'rab kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas nama lain dari la ilaha illallah. Hanyalah aku sebutkan i'rabnya li'anna umpat yamur, karena boleh jadi yamur ala talib seorang penuntut ilmu melewati atau membaca di sebagian buku-buku nahwu takdir khobar untuk kata-kata yang agung ini adalah mawjudun. Maka tabayyana, dan sungguh telah jelas fasaduhu, ketidaktepatannya. Catatan kaki satu. Dan ada yang berpandangan anal kalamat tamun, bahasanya kalimatnya sudah sempurna, la ilaha illallah, tidak perlu takdir khobar. Maka la ilaha mubtada illallah khobarnya. Ada pendapat yang juga mengatakan demikian. Kembali ke matan, la ilaha itu meniadakan semua yang disembah selain Allah. Illallah itu menetapkan ibadah adalah hak Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah dalam ibadah, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah bagi ya, dalam kepemilikan jagat raya. Maka kalimat yang agung ini memuat dua unsur pokok, yaitu negasi, isbat, kemudian nafyun, yaitu isbat, nafyun yaitu negasi, peniadaan, kemudian isbat, pengukuhan, penegasan. Fa'inna makna, karena makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illa ilahu wahid wa wallahu, dan dia adalah Allah semata, tiada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah kami utus sebelummu min rasulin seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'buduni, fa'buduni sembahlah aku. Ditambah firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami utus dari setiap umat seorang rasul, sembahlah Allah, jauhilah tauhid. Fafiha, maka dalam la ilaha illallah itu terdapat pengukuhan ibadah yang benar itu hanya tertuju pada Allah Ta'ala dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Dan bahasanya selain Allah bukanlah sesembahan yang berhak disembah. Dan bahasanya uluhiyah selain Allah adalah min abtalil batil, kebatilan, satu hal yang tidak benar, yang paling tidak benar. Qala ta'ala, dalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha wal aliyyul kabir. Tadi ayatnya telah kita baca. Maka la ilaha illallah itu istamalat memuat dua hal, yang keduanya adalah dua rukun, yaitu rukun negasi la ilaha dan rukun pengukuhan yaitu illallah. Kenapa demikian? Karena negasi murni itu bukan tauhid. Negasi murni misalnya la ilaha itu bukan tauhid. Kemudian demikian juga semata-mata isbat Allahu ilahi misalnya, Allah adalah sesembahanku, itu juga bukan tauhid. Labuda minal jam'i bainahuma, maka labuda harus menggabungkan di antara keduanya untuk disebut tauhid. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, ilah adalah zat yang ditaati, tidak didurhakai, karena dia memiliki haibah, dia memiliki wibawa. Haibatan lahu, karena hormat kepadanya, ijlalan mengagungkannya, mencintai dan takut, berharap dan tawakal padanya, memohon kepadanya, berdoa kepadanya, dan itu semua tidaklah layak kecuali untuk Allah Azza wa Jal. Maka siapa yang menyekutukan makhluk dalam satu dari hal-hal di atas yang merupakan keukhususan ilahiyah, maka itu adalah celaan dan noda bagi ikhlasnya. ketulusannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa naqsan dan kekurangan dalam tauhidnya. Wa kana fi dan adalah pada dirinya terdapat penghambaan terhadap makhluk sesuai dengan ma fihi min dalik, apa yang ada pada dirinya dari kemusyrikan. Wa hadza kulluhu min furu'i syirki, dan ini semua adalah cabang-cabang kemusyrikan. Sekian perkataan beliau di kitabnya Kalimatul Ikhlas. Wa kama sebagaimana Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang menguasai alam semesta, maka Allah adalah al-mutafarid, satu-satunya beribadah yang berhak untuk disembah. Li'ana min atami zulmi, karena kezaliman yang paling zalim, dijadikanlah makhluk yang tidak menjadi sekutu Allah dalam kepemilikan jagat raya, itu dijadikan sebagai sekutu Allah dalam ibadah kepada Dia. Maha tinggi Allah wa taqaddas dan maha suci. Wa li hadza, oleh karena itu Allah yahtajju mendebat, ihtajja ala itu mendebat atau membantah. Oleh karena itu Allah Ta'ala yahtajju ala, membantah orang yang mengingkari uluhiyah Allah. Ya Allah bantah, bima aqara bihi, dengan pengakuannya terhadap uluhiyah Allah. Karena tauhid rububiyah ada dalil menunjukkan tauhid ilahiyah. Maka mengakui Allah itu adalah pemilik pengatur jagat raya, maka itu ada dalil bahasanya ibadah hanya kepada-Nya. Wa tafsiruha, dan tafsir syahadat la ilaha illallah yang menjelaskan makna la ilaha illallah dari Al-Qur'an adalah ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Karena Allah telah jelaskan kalimat yang agung ini, dan Allah tidak serahkan kepada hambanya tentang penjelasan maknanya. Allah tidak serahkan hambanya dalam penjelasan makna la ilaha illallah kepada seseorang selain Allah. Maka Allah telah jelaskan dengan sejumlah ayat di antaranya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, ini sama dengan la ilaha. Illalladzi fatarani, ini sama dengan illallah. Fa innu sayahdini, maka Dia Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat di atas adalah kalimat yang abadi pada keturunannya supaya mereka kembali. Maka ini Ibrahim kekasih Ar-Rahman alaihissalam berlepas diri dari segala sesembahan yang disembah oleh kaumnya. Wayalzamu, dan konsekuensi min hadza dari hal ini juga berlepas diri dari mereka, para penyembah berhala. Wa maka Ibrahim berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik. Padahal anak bahasanya mereka adalah manusia yang paling dekat dengan Ibrahim, yaitu ayahnya dan kaumnya, yaitu penduduk Babilonia yang rajanya ketika itu adalah Namrud. Innani bara'un, aku berlepas diri. Bara'un itu masdar, kalau masdar itu sama saja apakah mufrad dan mudzakkar ataukah kebalikannya, kebalikan mufrad jamak, kebalikan mudzakkar ini adalah mu'anas. Maka perempuan yang mengatakan bara'un, laki-laki mengatakan bara'un. Kalau Al-Wahidi mengatakan maka innani bara'un itu semisal ucapan la tidak, li'anakan ucapan tidak yutabara'u biha, itu adalah alat yang digunakan untuk berlepas diri minasyai dari sesuatu. Maka aku berlepas diri mimma ta'buduna, dari apa yang kalian sembah, yaitu patung, walautan dan berhala. Sonam itu berbentuk patung, autan itu boleh jadi bentuknya patung ataukah bukan patung, boleh jadi pohon atau yang lain. Innani bara'un mimma ta'budun, maka innani bara'un mimma ta'budun yuqabil, itu sama dengan la ilaha. Maka makna la ilaha itu sama dengan makna innani bara'un mimma ta'budun, artinya nafyun, negasi. Illalladzi fatarani, fatarani artinya bara'ani yang menciptakanku, ibtada'a khalqi memulai penciptaanku. Illalladzi fatarani itu semakna dengan la, dengan illallah. Kemudian Qal Ibrahim mengatakan, menegaskan akidah yang bersih ini, fa'ina, maka dia Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Sin di sini, sayahdin itu fungsinya untuk taukid. Yahdini artinya membimbing aku, memberikan taufik kepada aku untuk meniti jalan yang lurus. Dan waja'alaha, ha kembali kepada kalimat tauhid, yang itu kita bisa kita simpulkan dari innani bara'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Fahadil kalimatul azimah, maka kalimat yang agung ini itulah kalimat tauhid, dijadikan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam langgeng pada anak keturunannya. Dalil kalau Ibrahim menjadikannya langgeng pada anak keturunannya, akibihi itu maknanya naslihi keturunannya, wadriyati anak keturunannya, adalah firman Allah Ta'ala. Ibrahim mewasiatkan kalimat tauhid pada anaknya, ya aku pun mewasiatkan hal yang sama. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, maka janganlah kalian mati kecuali kalian muslim. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali, yaitu mudah-mudahan mereka kembali dari syirik menuju realisasi kalimat ini. Fa'ina malam ya'ti bihadil kalimat, karena siapa yang tidak mengucapkan kalimat ini dalam keadaan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia terjumus dalam kemusyrikan. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, Allah jadikan la ilaha illallah kalimat abadi di keturunan Ibrahim, la'allahum yarji'un. Dan ayat ini adalah di antara ayat yang agung dalam topik akidah. Waqad dalat 'alal fawaid minha. Ayat ini mengandung sejumlah fawaid, ya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ayat ini dalil wajibnya berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik. Fayasluh, maka ayat ini layak untuk kita jadikan sebagai dalil bil ayat dengan ayat ini untuk unsur ketiga ala tidakar hasyir yang disebutkan oleh penulis qabla qalil sebelumnya sedikit baru saja, unsur ketiga dari Islam adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, karena Islam adalah ya, al istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Maka Islam punya tiga unsur. Unsur yang ketiga itu bisa kita dalili pakai ayat ini. Yang kedua, ayat ini dalil fadilah keutamaan orang yang mewariskan kepada anak-anaknya hidayah dan kesalehan. Dan sesungguhnya seorang itu hendaklah menumbuhkan anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya dan mewariskan pada anak-anaknya istiqomah dan kesalehan. Karena Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikan kalimat ini awet pada anak keturunannya dan fi dzurriyyatihi, dan pada anak keturunannya dengan cara diwasiatkan. Wa wasa biha Ibrahim. Dengan cara diwasiatkan. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada banihi, kepada anak-anaknya. Kemudian faedah yang ketiga, ayat ini fiha isinya dalil bahasa di antara bentuk kesempurnaan akal dan pemahaman yang baik adalah seorang itu mengikuti petunjuk meskipun petunjuk tersebut berseberangan dengan keluarganya, kaumnya, dan orang-orang di kampungnya, orang-orang di negerinya. Kemudian dan ayat yang demikian juga ayat yang sedang kita bahas ini dalil bahasanya kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Mereka bukan hanya menyembah selain Allah, namun kaum Nabi Ibrahim itu menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Buktinya ilallah difatarani, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali yang menciptakanku. Maka berarti kaum Nabi Ibrahim itu menyembah Allah, zat yang menciptakan Ibrahim dan selain Ibrahim. Maka dia, mereka tidak murni menyembah patung, tidak murni menyembah benda-benda langit, namun mereka juga plus menyembah Allah. Maka Ibrahim melepas diri dengan semua yang kalian sembah kecuali sembahan kalian yang ini. Kemudian ayat yang lain yang mengandung muatan makna la ilaha illallah dalam firman Allah Ta'ala, wahai ahli kitab, marilah kepada kalimatin sawa'in, perkataan yang adil antara kami dan kalian, janganlah kita menyembah kecuali Allah dan janganlah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka inilah ayat yang lain yang menunjukkan tafsir syahadat la ilaha illallah. Katakanlah oleh ahli kitab, ta'alau, ta'alau maknanya halumu, marilah, akbilu, datanglah. Marilah ila kalamitin sawa'in, pada kalimat yang adil. Kata ahli tafsir, kalimatus sawa' nanti kalimat yang adil. Maka setiap kalimat yang adil yutlaq alaiha disebut dengan sebutan kalimatun sawa'. Ini adil, diterima oleh semua, kemudian semua akan difonis pakai kalimat itu. Semua akan dinilai berdasarkan kalimat itu. Ya, maka itu kalimatun sawa. Kemudian Allah labeli kalimatun sawa itu bainana wa bainakum. Artinya kami dan kalian sama dalam kalimat ini. Sama menerimanya dan sama siap dinilai berdasarkan kalimat itu. Kemudian ditafsirkan, apa itu kalimatun sawa? Nah ini di tempat kita orang liberal berhentinya sampai sini. Sawa bainana wa bainakum titik. Ini tafsir dari kalimatun sawa tidak dibaca. Ya, mereka katakan ahli kitab sama Islam itu punya banyak kesamaan. Ini sama. Ya, karena ada kalimatun sawa bainana wa bainakum. Ya, maka kebenaran dalam Islam juga itu ada dalam Nasrani. Ya. Ya, karena bacanya berhenti sampai kalimatun sawa bainana wa bainakum. Ya, padahal lanjutannya ayat adalah tafsir. Ya, adalah tafsir. Kalimatun sawa itu apa? Apakah kalimatun sawa itu ajaran liberal yang mengatakan semua agama sama? Semua jalan-jalan surga? Tidak, karena sudah ada tafsir. Tafsirnya itu lanjutannya ayat. Ya, maka ini mirip-mirip sebagaimana yang digembar-gemborkan di masa penjajahan Belanda di masyarakat kita. Di masyarakat kita di masa penjajahan itu digembar-gemborkan, digembar seorang untuk sholat dan digembar-gemborkan bahwa ilulil musallin. Itu didakwahkan di masyarakat. Fawailulil musallin, celaka orang-orang sholat. Ini cuma berhenti di situ dan itu yang dipropagandakan. Ini sehingga orang pada untuk apa sholat karena celaka orang-orang sholat. Ini padahal sudah dijelaskan siapa itu orang-orang yang sholat tapi celaka. Di lanjutannya ayat. Alladzina hum an sholatihim sahun, bukan semua orang yang sholat. Ya, maka sama dengan kelakuan, kalau itu kelakuan penjajah. Ya, kalau itu kelakuan penjajah, ini kelakuan orang liberal. Ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum titik. Padahal maka perhatikan summa fasaroha. Perhatikan summa fasaroha, kemudian Allah sendiri yang telah menafsirkan apa itu kalimatun sawa. Apakah ini menunjukkan bahasanya kebenaran Islam ada dalam Nasrani? Lihat apa itu kalimatun sawa. Alla na'budu illallah, kita tidaklah menyembah kecuali kepada Allah. Alla na'budu illallah, ini semakna, ini adalah nafyun negasi. Semakna dengan la ilaha. Kemudian illallah itu sama dengan itsbat. Maka alla na'budu itu sama dengan la ilaha. Illallah ya itu sama dengan itsbat di kalimat syahadat illallah. Wala nusyka bi syai'a. Kita tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Termasuk di antaranya adalah Nabi, ya Isa atau yang lainnya. Hadza li bayan, ini untuk menjelaskan bahasa ibadah tidaklah terwujud kecuali dengan takhalli, meninggalkan kemusyrikan. Karena siapa yang menyembah Allah dan menyekutukan bersama Allah dengan selain Allah, maka dia tidak mewujudkan makna yang diminta dari ibadah. Karena makna yang diminta dari ibadah adalah mengisahkan Allah dalam ibadah, sebagaimana kandungan kalimat al-ikhlas. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidaklah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan, Rab-Rab selain Allah. Ini adalah muqtadiyah konsekuensi kalimat al-ikhlas. Wal makna, dan maknanya adalah tidaklah sebagian yang menjadikan yang lain sebagai Rab yang ditaati. Dunallahi tanpa Allah. Ini menyinggung kemusyrikan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan pendeta-pendeta sebagai sesembahan. Dalam pengertian sesembahan dalam ketaatan. Ya. Rabban, Rabb yang ditaati selain Allah, lantas diwajibkanlah taat kepadanya kepada yang lain. Karena semacam ini mewajibkan taat total kepada manusia, ini yukhilu merusak makna ibadah. Terdapat dari Adi bin Hatim bahasanya, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Adi ayat di surat At-Taubah, ittakhadhu ahbaran wa rubbanahum arbaban min dunillah, mereka jadikan ahbar jamak dari habar, wa rubban jamak dari rahib, ahbar orang yang berilmu, rahib ahli ibadah, rubban ya, bentuk jamak dari rahib. Rahib dari kata-kata rubbah, artinya takut ya, karena para ahli ibadah itu dikuasai dan didominasi rasa takut kepada Allah, sehingga karena itu mereka jor-joran dan pol-polan dalam beribadah. Arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan, Rab-Rab selain Allah. Maka Adi mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka dalam artian rukuk sujud sama pendeta. Maka Nabi katakan, bukankah jika pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian umatnya juga ikut menghalalkan? Bukankah jika pendeta mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengikutinya? Kalian memberikan kepada para pendeta otoritas penghalalan dan pengharaman. Maka Adi mengatakan, betul, pendeta punya otoritas untuk itu. Maka ketika kemudian di perjanjian lama atau perjanjian baru dikatakan bahasanya yang haram itu adalah ya, bahasanya Allah itu mengharamkan makan babi. Kemudian pendeta mengatakan babi yang haram itu cuma babi hutan. Maka mereka mengikutinya. Kalau bukan babi hutan maka boleh dimakan. Mereka mengikutinya. Mereka memberikan otoritas at-tahlil wa tahrim kepada manusia. Maka Nabi katakan, memberikan otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan itulah penyembahan. Fatilka ibadatuhu, itulah bentuk menyembahnya, bentuk menyembah pendeta. Fadalla hadza, maka hal di atas menunjukkan bahwa di antara konsekuensi kalimat al-ikhlas adalah tidaklah diangkat adanya rabban musyari'an, adanya Rab yang membuat aturan ini dan itu. Karena tidak ada pemilik aturan yang punya hak untuk memberikan aturan kecuali Allah. Maka siapa yang mengangkat selain Allah sebagai musyari'an pemberi, yang pembuat aturan, maka dia telah menyembahnya bersama Allah. Kemudian, dan Allah atafkan kalimat wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah dengan kalimat sebelumnya. Karena di antara konsekuensi syahadat adalah kita isahkan Allah dalam masalah at-tashri', hak membuat aturan. Maka tidak ada hukum kecuali Allah syariatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kemudian fa'in tawallah, jika mereka berpaling, itu menolak dan enggan untuk patuh terhadap kalimat yang agung ini, maka katakanlah isyhadu, saksikanlah bahasanya kami itu muslim. Artinya tegaskanlah kepada mereka bahasanya kalian muslim. Dan muslim itu berarti berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka sembah. Berdasarkan hal ini maka tidak boleh taat pada ulama, tidak boleh pula pada penguasa atau wa'asa para pimpinan dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak pula dalam menetapkan hukum di antara manusia yang berbeda dan menyelisih apa yang Allah turunkan. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah milik Allah hak mencipta dan mengatur. Dan firman, dan Allah Ta'ala berfirman, fal hukmu lillah, maka hukum itu milik Allah, dan yang maha tinggi lagi maha besar. Allah Ta'ala berfirman, apa yang kalian perselisihkan min syai'in apapun, hukumnya kembali kepada Allah. Itulah Allah, Rabku. Hanya kepadanya aku tawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Ja'alalah kamulah jadikan bagi kalian dari diri kalian sendiri aswajan pasangan-pasangan. Dan dari binatang ternak juga berpasangan. Wa yatra'ukum fihi laisa kamislihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, saya ingin bacakan tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wa makhtalaftum ayyuhan nas, sekalian manusia, semua yang kalian perselisihkan baik dalam masalah pokok agama atau cabangnya, hukumnya kembali Allah. Fa yarji' fihi, maka merujuk pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adalah yatasifu bihadi sifat wa rabbi, yang bersifat dengan sifatnya adalah Rabbku. Hanya kepadanya aku bersandar dalam semua urusanku, dan hanya kepadanya aku kembali dengan bertobat kepadanya. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah ciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah jadikan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan, dan Allah jadikan untuk al-an'am. Al-an'am adalah unta, sapi dan kambing, pasangan-pasangan. Ya, maka dibuat pasangan, ada jantan, ada unta jantan, ada unta betina, ada sapi jantan, sapi betina. Tujuannya supaya jumlah hewan ternak ini banyak untuk kepentingan kalian manusia. Yakhluqukum fima ja'alalakum min aswajikum bitazawij. Ya, Allah ciptakan kalian fima, dalam apa yang Allah jadikan untuk kalian min aswajikum, dari pasangan-pasangan kalian, bitazawuji, dengan menikah. Wa ya'isukum fima ja'alalakum min an'amikum, dan Allah menghidupi kalian dalam apa yang Allah jadikan dari binatang-binatang ternak kalian, min luhumiha wa albaniha, dari daging dan susunya. Ini tentang yatra'ukum fihi. Maka Allah ciptakan kalian fihi, padanya. Yaitu dimaknai dengan Allah ciptakan kalian, Allah ciptakan kalian dalam apa yang Allah jadikan untuk kalian dari pasangan kalian dengan pernikahan. Dan maknanya dalam wa ya'isukum fima ja'ala lakum min an'amikum, dan Allah hidupi kalian dengan apa yang Allah ciptakan berupa binatang-binatang ternak. Allah hidupi kalian pakai dagingnya dan pakai susunya. Ya, maka Allah memberikan penghidupan kepada kalian fihi dengan al-an'am, dengan binatang ternak, dengan daging dan susunya. Laisa kamitsli syai', tidak ada satupun dari makhluk yang semisal dengan Allah. Dia mendengar ucapan hamba-hambanya, melihat perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan hambanya. Karena dia mendengar dan melihat, maka tidak ada satupun yang hilang. Lantas Allah akan berikan balasan kepada mereka atas amal yang mereka lakukan. Jika yang dilakukan baik, balasannya baik. Jika yang dilakukan jelek, balasannya jelek. Kemudian maqalid lahu wahdahu milik Allah maqalid samawati wal ard, maqalid diartikan mafatih, khuzain, kunci-kunci perbendaraan, kunci-kunci gudang-gudang langit dan bumi. Ya berseturus kalimah ya sya'u wa ya qadir, Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya sebagai ujian baginya ataukah bersyukur ataukah ingkar, dan Allah sempitkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya qadir artinya sempit. Inna bi kulli syai'in alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian kembali ke Husnul Ma'mun. Fi hadil ayat, di ayat ini terdapat penjelasan tentang sifat sesuatu yang berhak untuk anal hukma lahu, memiliki hukum. Ya, maka ya famakhtalaftum fi min shay'in fahukmu ila Allah. Allah lah yang pemilik hukum. Nah, kenapa Allah itulah pemilik hukum? Apa alasannya? Apa yang menyebabkan dia berhak menjadi pemilik hukum? Nah, itu dijelaskan dari kumullah rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib fatu samawati wal ard dan seterusnya. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka yang membuat aturan di langit dan bumi, yang boleh membuat aturan di langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a dzalika, dan itu terdapat juga dalam ayat-ayat yang lain. Maka menjadi kewajiban setiap orang yang berakal untuk merenungkan hal ini dan membandingkannya dengan sifat-sifat manusia yang membuat kewanin wa ta'iyah, undang-undang buatan manusia. Lihat tabayana, supaya jelas lahu baginya khaturatul amri, berbahayanya masalah ini. Wallahul musta'an. Kemudian dalil syahadat Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, berat baginya ma'anintum, semua yang menyusahkan kalian, harisun, dia menginginkan alaikum, kebaikan untuk kalian, dan dia adalah bil mu'minin ra'ufur rahim, penyayang dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka ayat ini dalil bahasanya syahadat Muhammad, ayat ini dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Fiha isi ayat penjelasan bahasanya Allah Jalla wa'ala imtanna, telah memberikan nikmat kepada umat ini dengan diutusnya sang rasul yang mulia. Dan Allah sifati sang rasul ini dengan yang pertama min anfusihi, dari diri mereka sendiri. Artinya mereka mengenal kejujurannya, mengenal nasabnya, memungkinkan bagi mereka untuk duduk bersamanya, mendengar perkataannya dan perkataannya. Dia bukanlah orang yang asing bagi mereka. Di antara sifat sang rasul, azizun alaih ma'anittum. Anat itu makna asalnya masyakkah. Ya, azizun alaihi artinya syadidun alaihi, berat baginya segala sesuatu yang menyusahkan kalian, min asar wal aghlal, dari berbagai macam beban, wal aghlal dan belenggu. Ya, asar beban itu berkenaan dengan awamir, perintah, karena perintahlah yang jadi beban. Kemudian aghlal, belenggu, itu adalah nawahi, larangan. Karena larangan itu membelenggu dan membatasi seorang muslim untuk tidak melakukan ini dan itu. Maka Nabi, maka perintah dan larangan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih ringan daripada syariat umat terdahulu. Syariat Bani Israel misalnya. Ya, di syariat Bani Israel tidak bisa, tidak boleh membersihkan najis, bolehnya menghilangkan najis. Tidak boleh membersihkan najis. Maka jika ada najis kena tembok, temboknya dikerok, sudah dibuang. Ya, jika kemudian ada najis kena kain, kainnya dipotong, sudah dibuang. Bahkan jika najis itu kena kulit, kulitnya dikelupas, kemudian disingkirkan. Itu syariat Bani Israel. Dan itu adalah beban yang berat. Itu adalah beban berat, dan itu tidak ada dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Bani Israel itu di setiap pagi di rumah-rumah Bani Israel itu ada daftar dosa hari kemarin yang dilakukan oleh penghuni rumah plus kafarahnya. Plus kafarah ya. Pagi-pagi subuh-subuh buka pintu hanya ada daftar dosa. Apa dosa ini kafarahnya ini, dosa ini kafarahnya ini, dosa ini kafarahnya ini. Itu di syariat Bani Israel. Maka itu tentu satu hal yang berat. Orang lain bisa baca pintu rumah orang. Setiap hari harus ganti pintu. Setiap hari harus ganti pintu, ngecat pintu tiap hari ini. Ya, plus itu dipermalukan. Itu berat. Dan itu tidak ada dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka beliau membu'itha diutus bil hanifiyah dengan ajaran tauhid as-samhah yang penuh dengan kelapangan. Walamma dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan pada para sahabat firman Allah taala walilai ala nasi hijul baiti man istata'a ilai sabila. Maka Al-Aqra ibn Habis mengatakan, apakah haji itu wajib? Ya, setiap tahun wahai Rasulullah, maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Dan diam beliau adalah kasih sayang untuk umat ini. Li'anahu qal, karena beliau mengatakan, seandainya aku katakan iya, lah wajibannya saya wajib haji setiap tahun. Sehingga haji wajib setiap tahun atas orang yang mampu bepergian ke sana. Dan ini tentu fihi minal masyaqqah, mengandung kesulitan, wadhar dan bahaya yang tidak bisa ditanggung dan dipikul oleh para hamba. Akan tapi karena kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, haji tidaklah wajib kecuali sekali saja dalam seumur hidup. Kemudian sifat Nabi yang lain, harisun alaikum. Dia sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, yaitu sangat menginginkan hidayahnya kalian dan selamatnya kalian dari neraka. Maka Rasulullah SAW antusias, sangat antusias ya, umat yang mendapatkan petunjuk. Sifat Nabi yang lain, bil mu'minina ra'ufur rahim. Yakni artinya rafah wa rahmah, kasih sayang dan kasih sayang itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Adapun hidayah maka itu umum untuk semua manusia. Maka ini satu istimbat yang bagus. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sifat Nabi, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Artinya rahmah, kasih sayang itu khusus untuk orang-orang yang beriman, tidak general untuk semua manusia. Yang general untuk manusia, semua orang adalah harisun alaikum, antusias agar manusia mendapatkan hidayah. Maka hidayah itu diinginkan, didapatkan oleh semua manusia. Adapun rafah wa rahmah itu khusus untuk orang yang beriman. Bagaimanakah dengan ayat bahasanya Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Dan perlu diketahui bahasanya al alamin dalam Al-Quran itu terkadang maknanya semua makhluk, yaitu makhluk yang berkategori. Semacam alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, terkadang al-alamin dalam Al-Quran artinya adalah manusia dan jin. Dan itu makna al-alamin untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu al-alamin dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu makna alamin di situ al-ins wal jin. Al-jin wal ins, jin dan manusia. Maka jangan ada yang nafsirkan maka diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi rahmat untuk semesta alam, untuk bumi, untuk Mars, untuk matahari, untuk rembulan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk bebatuan dan seterusnya. Karena al-alamin di situ maknanya adalah al-ins wal jin. Nah, gimana ini bil mukminin ar-rahim, di sana dikatakan rahmatan lil alamin. Ya, artinya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat untuk semesta alam, untuk jin dan manusia. Dan setelah kemudian Allah berikan, Allah sampaikan, Allah sodorkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang menerima rahmat dan ada yang tidak menerima rahmat. Ya, ada orang-orang yang beriman yang menerima rahmat dan ada orang-orang kafir yang menolak rahmat. Nah, orang-orang yang menerima rahmat inilah orang yang layak untuk mendapatkan rahfa wa rahmah. Ya, kalau kita hubungkan ke sini, yakni anna rahfa wa rahmah khasatun bil mu'minin. Adapun hidayah, maka itu umum untuk semua manusia. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan petunjuk. Orang yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka dia sesat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam antusias agar ya pamannya mendapatkan petunjuk, itu Abu Thalib. Akan tapi Allah tidak mengendaki hidayah untuk Abu Thalib. Allah taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta," ya, engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai. Akan tapi Allah memberikan petunjuk man yasha, pada siapa saja yang Allah kehendaki. Man ahbabta di ayat ini Al-Qasas 56 itu ada dua tafsiran. Yang pertama, man ahbabta shakhsahu, orang yang kau cintai orangnya. Maka berdasarkan tafsiran ini, maka boleh mencintai orang kafir. Boleh mencintai orang kafir. Dan tidak semua cinta sama orang kafir itu terlarang. Sehingga kita katakan bahasanya ya, mahabbah mencintai orang kafir itu ada dua macam. Ya, mahabbah diniyah dan mahabbah tabiiyah. Ya, cinta pada orang kafir karena faktor agamanya, maka itu tidak boleh dimiliki oleh orang yang beriman. Dan ada mahabbah tabiiyah. Ya, cinta yang alami, cinta karena dia orang tua, karena dia paman, karena dia orang baik yang menolong, punya jasa dalam hidupnya, dan seterusnya. Dan mahabbah tabiat ini boleh, dalilnya inna kala tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai orangnya. Maka Nabi mencintai Abu Thalib, dan Nabi tidak bisa memberikan hidayah pada Abu Thalib. Tafsiran yang kedua, man ahbabta hidayatahu, ini orang yang kau cintai agar dia dapat hidayah, atau orang yang kau inginkan untuk mendapatkan hidayah. Maka ayat ini bisa ditafsirkan dengan dua tafsiran di atas. Kemudian makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati sang Rasul dalam apa yang dia perintahkan, watastiquhu, ya, kemudian percaya dan yakin dalam apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang dan larang, tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Inilah empat poin. La tatimu, tidaklah sempurna, tidaklah ada syahadat Muhammad Rasulullah kecuali dengannya. Maka yang pertama, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh, tidak harus ditaati. Maka di sini kita jumpai bahasanya kalimat general itu boleh jadi beda dengan kalimat rinci. Beda dengan kalimat rinci. Di kalimat general kita katakan wajib taat Rasul, wajib taat terhadap perintah Rasul secara global. Hukum general beda dengan hukum rinci. Wajib taat terhadap perintah Rasul secara general demikian. Secara rinci kita katakan perintah Rasul itu ada perintah anjuran, ada perintah wajib. Ya, kalau perintah wajib ya nanti wajib. Namun wajibnya juga nanti ada yang ada wajib kifayah, ada wajib ain. Kalau wajib kifayah sudah dilaksanakan dia, ya kita tidak harus. Sudah dilaksanakan dia-dia, beliau-beliau sudah cukup, kita tidak harus. Kalau wajib ain ya kita harus. Kalau ini perintahnya perintah anjuran, ya dilaksanakan lebih baik. Ya, itulah yang terbaik. Ya, berpahala, tidak dilaksanakan tidak salah. Karena perintah anjuran. Ya, maka di dataran rinci nanti macam-macam. Ya, tapi globalnya wajib taat. Wajib taat kepada perintah Rasul. Itu generalnya, hukum generalnya demikian. Orang tidak boleh kemudian memakai hukum general ini dipakai untuk rinci. Nanti berdalil pakai matan salah satu usulnya. Ta'atuhu fima amara. Kemudian Nabi memerintahkan untuk perintah anjuran. Padahal perintahnya perintah anjuran. Untuk Nabi perintahkan misalnya yang hukumnya dianjurkan. Jadi perintahkan dengan satu perintah hal yang hukumnya dianjurkan. Perintah untuk sholat sunnah, nah, kemudian pakai kaidah general, kemudian kita pakai untuk baca satu hal yang tafsiri, mengatakan oh ini wajib loh, ini kan perintah Nabi. Nah, kalau perintah Nabi kan masuk dalam kaidah, kaidah. Ta'atuhu fi ma'amara, nah, ini kan perintah. Maka Nabi merintahkan bacalah Al-Quran, atau kemudian bacalah, kerjakanlah kemudian misalnya sholat ini dan sholat itu, kerjakanlah puasa ini dan puasa itu. Ini tidak boleh dimaknai pakai hukum general kemudian dicomot, kemudian dipakai untuk membaca sesuatu yang tafsir. Tidak boleh. Nanti salah jadinya. Sebagaimana kemudian hukum general kita katakan wajib mengikuti sunnah Nabi. Wajib mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini tidak boleh dipakai di antara sunnah Nabi sholat duha. Wajib sholat duha, gitu. Tidak demikian gitu. Sunnah Nabi puasa Senin Kamis. Wajib puasa Senin Kamis. Kan kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi adalah puasa Senin Kamis. Maka puasa Senin dan Kamis itu wajib. Kan tidak. Ini namanya keblinger. Ini namanya keblinger. Padahal kalimatnya mukadimahnya, premisnya benar. Premisnya benar, hasilnya keblinger. Ini hasilnya keblinger. Premisnya benar. Wajib mengikuti sunnah Nabi, benar kan? Puasa Senin Kamis sunnah Nabi, benar kan? Konklusinya batil. Silogisme tidak berlaku di sini. Maka hukum general beda dengan hukum tafsir. Beda dengan hukum perincian. Nah, maka perhatikan. Maka lihat kalimat generalnya. Ana ma amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala budda min taatihi fihi. Nah, kalau sampai titik di sini kan nanti bisa keblinger hasilnya. Maka semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ditaati. Maka perlu supaya tidak keblinger perlu dijelaskan. Waqad yakunul amru amru ijabi. Perintah Rasul itu ada yang perintah yang wajib, ada perintah anjuran. Nah, kalau dalil menunjukkan kalau perintah itu perintah wajib, ya labuta harus ditaati. Labuta harus min ta'ati fi ditaati. Adapun jika perintah itu perintah mustahab, yang dalil atau indikator menunjukkan kalau itu mustahab, laisa ala wajib ilzam, tidak dalam bentuk harus, ya maka juga tidak harus. Wahadi dan taat adalah hikmah diutusnya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami utus seorang pun rasul illa liyuta'a bi idznillah." Kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Wa inna ma yuta'u ar-rasul, dan Rasulullah SAW itu ditaati karena dia memerintahkan dengan apa yang Allah perintahkan, karena syariat beliau Rasulullah SAW adalah syariat Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Dan banyak manusia merusak bagian dari syahadat ini. Fawa, maka dia mengucapkan syahadat dalam salatnya saat dia mendengar adzan. Yasyadu, dia bersaksi bahasanya Muhammad Rasulullah, akan tapi dia rusak realisasi atau pelaksanaan dari syahadat ini dalam bidang amal dan praktek. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma atakum rasul, apa yang diberikan oleh rasul ambillah, apa yang dilarang rasul fantahu, berhentilah. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rajaana alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.